Radio Muslim Yogyakarta, memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Alhamdulillah, Bapak Ibu jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita kembali melanjutkan pembahasan kita dari kitab Fiqih Asma'il Husna, pembahasan yang berkaitan dengan upaya untuk memahami siapa itu Allah Subhanahu wa taala. Karena diantara yang tertuntut bagi seorang hamba adalah memahami, mengetahui siapa Rabb dan yang dia sembah. Dan sebagaimana telah kita lewati beberapa ayat yang telah lalu, bahwa ibadah kita sangat terkait dengan sejauh mana pengenalan kita tentang Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah memerintahkan kita agar beribadah kepada Allah sesuai dengan kandungan yang ada di dalam nama-nama Allah. Walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Dan Allah memiliki nama-nama yang baik, asma'ul husna, fad'uhu biha, maka beribadahlah atau berdoalah kepada Allah dengan nama-nama tersebut. Kalimat fad'uhu biha, berdoalah kepada Allah dengan nama-nama tersebut, memiliki dua makna. Yang pertama, doa dalam bentuk permintaan, dan segala permintaan yang kita ajukan kepada Allah ini yang dikenal dengan istilah doaul mas'alah, doa dalam bentuk kita meminta kepada Allah segala macam apa yang kita minta. Bagaimana berdoa kepada Allah dengan asmaul husna, yaitu dengan menjadikan nama-nama Allah Ta'ala sebagai wasilah, perantara untuk mengantarkan permintaan kita kepada Allah Ta'ala. Bisa menyebut dengan nama-nama yang sesuai dengan apa yang kita minta. Contohnya, Ya Rahman, Ya Rahim, Irhamni, Wa Idzat, Yang Maha Penyayang, Sayangilah Aku, Ya Ghafar, Ighfirli, Wa Idzat, Yang Maha Pengampun, Ampunilah Aku. Atau bisa menyebut dengan semua nama-nama Allah secara global, seperti dalam doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni as'aluka bikulli ismin huwa lak samaita bihi nafsak aw alamta ahadan min khalqik aw anzalta fi kitabi aw istafarta fil ilmi al-ghaib indak. Baru kemudian mengajukan permintaan. Ya Allah, aku minta kepada Engkau dengan setiap nama yang Engkau miliki, yang Engkau telah menamai dirimu dengan nama-nama tersebut, nama yang Engkau ajarkan kepada salah seorang di antara hambamu, atau nama yang Kau turunkan dalam kitabmu, atau nama yang Kau simpan di dalam ilmu ghaibmu. Ini adalah menyebutkan secara global tentang ini keseluruhan dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah doa dalam bentuk permintaan. Adapun doa dalam bentuk yaitu ibadah, doa ul ibadah, artinya kita mewujudkan amal ibadah berkaitan dengan kandungan dari setiap nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya seperti yang telah kita pelajari kemarin, pembahasan kita tentang ini al-ilah, itu Allah, nama yang paling agung, ismun a'zam, nama yang paling agung dari semua nama-nama yang Allah miliki adalah Allah. Sehingga Allah nama dari semua asmaul husna, kembalinya kepada nama ini, Allah ini. Nama Allah yang menunjukkan bahwasanya Allah dzul uluhiyah, Allah adalah pemilik sifat-sifat ketuhanan yang dengannya Allah berhak untuk disembah. Maka nama Allah ini menuntut kepada kita sekalian untuk ini memberikan ubudiyah atau penghambaan semata-mata hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang menyandang sifat-sifat yang dengannya Allah berhak untuk disembah. Sekarang yang akan kita pelajari bahwa sekalian adalah yang kedua, yaitu nama Allah Ar-Rabb. Di antara nama dari nama-nama Allah adalah Ar-Rabb. Dan kalimat Rabb di dalam Al-Quran beliau mengatakan tazidu ala khamsamiatin marrah, lebih dari 500 kali nama ini disebutkan di dalam Al-Quranul Karim. Sehingga penyebutan yang sangat banyak dalam Al-Quran dari nama Allah yaitu Ar-Rabb. Seperti contohnya umpamanya dalam surat Al-Fatihah, Allah mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala rabbil alamin, Rabbnya seluruh alam. Alhamdu, segala pujian semuanya hanya kepada Allah taala. Siapapun dan apapun yang kita puji, maka semua muaranya kembalinya kepada Allah taala. Ketika kita melihat alam yang sangat indah, apakah itu pegunungan atau pemandangan atau taman laut atau taman darat yang sangat elok, yang mengagumkan, maka ujung-ujungnya juga siapa yang menciptakan keindahan-keindahan dari semua yang kita pandang. Ketika kita mengagumi seseorang karena kecerdasannya, pertanyaannya siapa yang meletakkan kecerdasan pada orang tersebut. Ketika kita mengagumi seseorang karena akhlaknya yang masya Allah, penyabarnya, santunnya, dan yang lain-lainnya, maka ujung-ujungnya juga pertanyaan siapa yang telah menjadikan orang tersebut seperti itu. Maka semua pujian secara mutlak kembalinya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Contoh lain diantaranya dalam Al-Quran, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, katakanlah sesungguhnya salatku, ibadah korbanku, kehidupan dan kematianku lillahi rabbil alamin, hanya aku persembahkan untuk rabbul alamin. Ini adalah di antara slogan seorang mukmin dalam kehidupannya, bahwa segala amalia ibadah yang dia lakukan, ibadah yang ritual salat, puasa, haji dan ibadah-ibadah yang disebutkan oleh Allah, atau kehidupan secara umum 24 jam sampai kita nanti mengalami kematian, sehingga termasuk akhir kematiannya, bagi seorang muslim dia tahu kemana diarahkan segala kehidupan yang dia miliki ini. Lillahi rabbil alamin, hanya diarahkan kepada Allah rabbul alamin. Kita tidak mempersembahkan apapun kepada selain Allah, rugi. Rugi. Karena persembahan kepada selain Allah, apa yang kita harapkan? Apa yang kita harapkan? Sampai nyawa kita persembahkan, kepada siapa kita persembahkan? Kalau kita persembahan kita hanya kepada Allah Ta'ala, ada harapan surga, ada harapan keridhaan Allah, ada harapan segala balasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau kita persembahkan kepada selain Allah, apa yang kita harapkan? Sehingga seorang mukmin dalam semua perkaranya, maka kata Allah, tarjuna mala yarjun. Ayat ini berkaitan dengan ayat peperangan. Kalau mereka itu, kalau kalian itu terluka, kalian terluka, maka ketahuilah mereka juga terluka. Kalau kita ini dengan amal-amal ibadah kita, kita ke masjid harus bangun pagi-pagi, mengambil air wudhu, lalu melangkahkan kaki ke masjid, duduk melakukan ritual-ritual salat, berzikir, atau kita harus mengorbankan harta kita sekian banyak, atau kita harus mengorbankan meninggalkan keluarga tanah air karena ada sebuah kebutuhan di jalan Allah Ta'ala, maka orang-orang yang mempersembahkan amalnya kepada selain Allah pun juga melakukan hal yang sama. Orang untuk maksiat ada pengorbanannya enggak? Ya banyak. Sangat pengorbanan, sangat banyak. Untuk melakukan maksiat juga banyak pengorbanannya. Waktu, tenaga, harta, dan segala macamnya. Tapi kata Allah, tarjuna ma la yarjun. Kalian punya harapan kepada Allah Ta'ala yang mereka tidak punya harapan. Sehingga seorang mukmin, bagi seorang mukmin dalam kamus kehidupannya, tidak ada satu detik pun yang sia-sia seandainya benar-benar kita persembahkan kepada Allah Ta'ala. Karena akhirnya kehidupan kita ini transaksi kita kepada Allah Ta'ala. Tapi kalau kita persembahkan kepada selain Allah, maka kita nanti akan kecewa berat. Kita tidak punya harapan apa-apa lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di sini seorang mukmin hendaknya betul-betul menata kehidupannya, bagaimana 24 jam waktu yang dia miliki adalah lillahi rabbil alamin, dia persembahkan benar untuk Allah rabbul alamin, sampai nyuwun ngapunten sak tidur-tidurnya, juga sampai dalam hal melampiaskan syahwat. Kata Nabi pun bagaimana lillahi rabbil alamin wa fi bu'i ahadikum sadaqah, dalam jimaknya suami istri adalah nilai sadaqah, berpahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ini semuanya disebabkan karena dia mengemas rangkaian kehidupannya itu semata-mata adalah untuk Allah Rabbul Alamin. Ini keuntungannya kita menjadi seorang mukmin demikian. Apabila semuanya lillahi rabbil alamin, sampai yang bernuansa syahwat itu semuanya berpahala. Makan, minum kita itu adalah semuanya berpahala apabila betul-betul kita peruntukkan untuk Allah Rabbul Alamin. Kemudian juga diantaranya dalam ayat Qul aghairallahi abghi rabban wa huwa rabbu kulli syai'. Ini adalah perintah Allah untuk menegaskan kepada orang-orang musyrik yang menyeret-nyeret kita untuk menyembah kepada selain Allah Ta'ala. Katakan kepada mereka, apakah kepada selain Allah aku akan menyembah? Sedangkan Allah itu Rabb-nya segala sesuatu. Segala sesuatu itu di bawah kekuasaan, penciptaan, pengaturan Allah. Kok suruh kita menyembah kepada selain Allah? Apa urusannya? Sampai orang memperjuangkan mati-matian untuk menyembah kepada selain Allah, sedangkan Rabb-nya segala sesuatu adalah Allah Subhanahu wa taala yang mengadakan, yang mengatur, yang memberi, yang mengurus, hanyalah Allah Ta'ala. Dan ayat-ayat yang selain ini yang dalam Al-Quran kira-kira ada 500-an ungkapan yang berkaitan dengan atau penyebutan yang berkaitan dengan Rabb ini. Kemudian mas sekalian, adapun makna Ar-Rabb, apa itu makna Ar-Rabb? Beliau katakan makna Ar-Rabb dzur-rububiyah, yaitu pemilik rububiyah. Ala khalqi ajma'in, kepada semua para makhluk. Khalqan wa mulkan wa tasarrufan wa tadbiran wa huwa minal asma' ad-dalah ala jumlati ma'anin la ala makna wahid. Makna Rabb ini, Allah adalah Rabb-nya seluruh para makhluk, pemilik rububiyah. Allah Rabb-nya semua para makhluk. Allah menciptakan, Allah menguasai dan memiliki, Allah yang mengatur segala urusan para makhluk. Sehingga kalimat Ar-Rabb ini ditunjukkan oleh banyak makna, oleh banyak ungkapan. Banyak ungkapan, kemudian atau dalam kalimat Rabb ini di sana mengandung banyak sekali makna-makna yang semuanya masuk di dalam ini kalimat, yaitu Ar-Rabb, bukan hanya dengan satu makna. Malikan satu makna. Kemudian khalqan atau khaliqan satu makna. Tapi Rabb mencakup sekian banyak makna. Di antaranya berkata seorang ulama, ini Ibnu Jarir At-Tabari, seorang di antara seorang ahli tafsir dan juga seorang ini mu'arrikh, ahli sejarah, yang tulisannya sangat banyak dan semangatnya para ulama zaman dahulu semangat yang sangat luar biasa, baik dalam belajar maupun dalam mengajar. Waktunya rata-rata habis untuk belajar dan mengajar. Imam Nawawi diantaranya beliau menceritakan tentang dirinya dalam 2 tahun, selama 2 tahun punggung saya tidak pernah merebahkan ke lantai. Ripun iku, apakah enggak pernah metenati turu? Ia tetap tidur. Beliau tidurnya sambil sandaran, baca buku, kadang ngantuk, tidur, kemudian liut lagi, bangun lagi. Intinya beliau menghabiskan waktunya dengan belajar dan kemudian juga banyak ini mengajar. Para ulama, semangat mereka belajar semakin tua bahkan semakin ini besar. Di antara mereka ada umurnya 80 tahun dan dia mengatakan semangatku belajar pada umur 80 tahun ini lebih besar dibandingkan waktu masih umur 18-an. Dan begitulah para ulama, mereka ini belajar merupakan bagian kebutuhan, membaca buku, mentalaah, atau mendiskusikan dan mendakwahkan kepada ini manusia. Sehingga waktunya seakan-akan ini kurang dari yang tersedia. Sehingga adapun kebanyakan kita adalah membuang-buang waktu secara percuma. Sehingga ketika orang ngobrol-ngobrol kesana kemari, kalau ditanya ya menghabiskan waktu, sehingga waktunya turah banyak, kemudian dihabis-habiskan untuk hal yang sia-sia. Pernah ada seorang ulama, setiap lewat dia melihat ada pemuda yang nongkrong, kalau kita sekarang seperti di warung hi, warung angkringan. Kata ulama ini, seandainya waktu bisa aku beli, akan aku beli. Karena bagi para ulama, waktu sangat ini berharga sekali. Dan dari tumpukan pekerjaan yang ada, dengan waktu yang tersedia, seakan-akan yaitu sangat sempit untuk menyelesaikan pekerjaan yang setumpuk. Sehingga dikatakan kepada salah seorang mereka, atau diantara mereka mengatakan, seandainya diberitakan kepadaku bahwa besok hari kiamat, kalau kita diberitakan besok hari kiamat, boleh jadi kemudian gagi-gagi kita beramal ini dimaksimalkan. Mereka mengatakan, seandainya diberitakan kepadaku besok itu kiamat, saya sudah tidak bisa lagi menambah amal. Kenapa kira-kira kawan? Karena sudah saking padatnya, ibaratnya numpuk buku, sudah gak ada selo-selo lagi untuk dia tambahin. Sudah padat, sudah betul-betul sangat padat, sehingga tidak ada lagi amal yang bisa ditambahkan lagi. Menunjukkan bagaimana mereka ini menjadikan waktu-waktu mereka betul-betul full, sangat manfaat. Sehingga masing-masing kaum memiliki slogan sendiri-sendiri. Ada yang mengatakan, yang punya slogan, waktu adalah uang, time is money. Sehingga waktu itu pokoknya harus menghasilkan duit. Saben obah memang harus menghasilkan duit. Ini tentu pandangan orang-orang materialis yang urusannya hanya duit, duit, duit, duit, uang. Ini segalanya dihargai dengan uang, mulia tidaknya juga dengan uang. Dan slogan-slogan seperti ini menunjukkan gaya hidup mereka, menunjukkan bagaimana gaya hidup orang-orang tersebut. Di antaranya pula para ulama memiliki ungkapan, yaitu waktu adalah kasif, waktu itu seperti pedang. Kalau tidak kamu gunakan untuk memotong, kamu akan dipotong-potong dengan ini pedang tersebut. Waktu kalau tidak kita gunakan dengan sebaik-baiknya, waktu akan membinasakan kita, menghancurkan kita. Karena waktu terus berjalan dan kita tidak memanfaatkan, sehingga kita akan binasa dengan berjalannya waktu yang ada. Kemudian Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari, Mas sekalian, beliau mengatakan, Ar-Rabbu fi kalamil Arab, Arab di dalam perkataan Arab, mutasarrif ala ma'anin, dia digunakan untuk berbagai macam ungkapan makna. Fasayyidul muta' fihim yud'a rabban, sayyid, tuan yang ditaati karena kewibawaannya, karena kehebatannya, karena ini kemuliaan dan keagungannya, itu dikatakan Rob. Dikatakan Rob, tuan yang sangat terhormat, yang ditaati, yang berwibawa, itu disebut Rob. Warajul muslih asyik yuda'a Rabban, seorang yang mereka muslih, yaitu memperbaiki, memperbaiki segala macam keadaan, juga dikatakan Rob. Wal malik li syai, penguasa dan pemilik sesuatu, juga dikatakan Rob. Sehingga kalimat Rob ini adalah kalimat yang digunakan untuk ini berbagai macam ungkapan. Tetapi kata beliau, ghaira annaha ta'ud ala ba'dhi hadhil wujuh ats-tsalatsa. Dari berbagai macam ungkapan-ungkapan tentang Rob itu kembalinya pada tiga tersebut, As-Sayyid, Al-Muslih dan Al-Malik. Ini yang menjadi dominasi makna yang terkandung di dalam ini kalimat yaitu Ar-Rabb. Maka farabbuna jalla sana'u as-sayyid alladhi la syabbaha lahu wala mithla fi su'dadihi. Rabb kita Allah Subhanahu wa taala adalah sayyid, tuan yang keagungannya, kemuliaannya, kewibawaannya tidak ada yang menandingi. Tidak ada yang menandingi. Wal muslih amra khalqihi bima asbagha alaihim min ni'amihi. Dan Rabb kita Allah adalah al-muslih yang memperbaiki segala makhluknya dengan segala nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memperbaiki, yang berbuat baik kepada makhluknya dengan segala nikmat-nikmat Allah. Sehingga nanti dijelaskan ada rububiyah yang sifatnya umum, ada rububiyah yang sifatnya ini khusus. Allah mencurahkan nikmat kepada para makhluk yang sifatnya umum, Allah yang mencurahkan nikmat kepada para makhluk yang sifatnya yakni khusus. Secara umum semua para makhluk ini dalam curahan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun orang yang paling kafir sekalipun, di antaranya Allah tetap berikan pada mereka segala hal yang berkaitan dengan kebutuhan dunia untuk kebaikan kelangsungan kehidupan mereka. Kita dari lahir sampai tua, atau sejak kita masih dalam perut ibu kita sampai tua, semuanya dalam ini curahan nikmat Allah SWT dalam bentuk nikmat yang umum. Bagaimana kita waktu masih dalam kandungan, Allah meletakkan benda ini dalam kandungan yang sangat terlindung, sehingga betul-betul benda ini terlindungi dengan berlapis-lapis perlindungan, sehingga aman dalam perut seorang ibu. Ini adalah nikmat. Seandainya benda itu gampang hancur karena sentuhan atau karena gerakan atau karena kena benturan, maka berapa banyak nanti akan berguguran bayi-bayi dalam kandungan kini para ibu. Kemudian ketika bayi ini sudah membutuhkan makanan, bagaimana Allah menyambung antara janin dengan perut ibu dengan plasenta untuk mengirim makanan ini kepada janin tersebut. Ini juga nikmat Allah SWT. Kebegitu lahir, bagaimana ibu-ibu yang tadinya gak keluar air susunya langsung kemudian bisa keluar. Ini adalah nikmat dari Allah SWT. Bagaimana ketika si janin dia belum bisa mandiri dan masih bergantung total kepada pengasuh, bagaimana Allah meletakkan di hati sang ibu perasaan sayang, cinta, kasih, sangat rawatan kepada sang anak ini. Ini juga merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya. Sehingga ini semuanya adalah merupakan bagian rububiyah Allah yang sifatnya adalah umum. Curahan nikmat Allah yang tidak henti-hentinya kepada manusia. Kita diberikan fasilitas yang komplit untuk semua kebutuhan kehidupan kita, sehingga kita bisa menikmati organ-organ tubuh kita. Ya, nafas kita dengan udara yang gratis, yang dengan gampang kita menghirup udara adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa bayangkan bagaimana kita harus membeli udara. Saat yang harus beli, membawa tabung kemana-mana, berapa harus kita bayar setiap ini sedotannya, setiap ini kebutuhan kita, silakan kalkulasi sendiri. Demikian juga ini kesehatan yang terus kita miliki, sekali-kali aja sakit, setahun sekali juga bentuk sakit sekali, Hanya kalau sakit kayaknya ratau sehat. Kita diberikan sakit hanya sekali-kali aja. Sehatnya jauh lebih banyak dibandingkan dengan ini sakitnya. Ini semuanya bagian barang nikmat Allah yang umum. Ada nikmat Allah yang khusus. Ini tarbiyah Allah, rububiyah Allah yang khusus kepada kaum minin dengan nikmat-nikmat khusus yang Allah berikan sehingga menjadi nikmat plus, nikmat yang dilebihkan Allah dibandingkan dengan nikmat secara umum yang Allah berikan kepada para hamba Allah yang lainnya. Kemudian Al-Malik, Allah adalah pemilik dan penguasa, sehingga totalitas semua yang ada di alam semesta ini adalah totalitas dalam kepemilikan dan kekuasaan Allah secara mutlak. Tidak ada yang bisa keluar dari kekuasaan dan kepemilikan Allah Ta'ala. Sesombong-sombongnya kayak apa makhluk dengan kekayaan dan dengan pangkat kedudukan kekuasaannya, dia gak bisa keluar dari kekuasaan Allah. Mati ya mati, dia gak bisa ini dengan segala apa yang dia miliki untuk menahan diri dari kematian, gak bisa. Waktunya mati-mati, gak bisa keluar daripada ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waktunya tua ya tua. Ini semuanya merupakan kekuasaan Allah mutlak, sehingga tidak bisa keluar daripada kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekalian, sehingga makna ini, makna Rabb ini, makna yang mencakup berbagai macam makna, kemudian terkumpul menjadi satu dengan yaitu nama Allah, yaitu Ar-Rabb, Allah pemilik rububiyah. Sehingga para ulama ketika bicara tentang rububiyah Allah Ta'ala, secara singkat bahwa rububiyah Allah itu semua yang berkaitan dengan yaitu perbuatan-perbuatan Allah dan semua yang berkaitan dengan cakupan ini sifat-sifat Allah, sesungguhnya itu semuanya adalah bagian daripada ini rububiyah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kita bicara tentang Asmaul Husna yang 99 nama yang Allah ajarkan kepada kita, maka semuanya itu bicara tentang Allah Ta'ala. Sehingga rububiyah Allah Ta'ala sungguhnya bicara tentang siapa itu Allah, yang kandungannya, rinciannya dalam semua dari nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga nama Allah ada yang menunjukkan satuan, ada yang menunjukkan dalam nama itu mencakup beberapa nama, kemudian ada yang mencakup semua nama dalam satu cakupan. Rabb ini sesungguhnya adalah mencakup semua daripada nama-nama Allah Ta'ala, sehingga adalah pemilik ini rububiyah. Bapak yang rahmati Allah Ta'ala, orang yang telah mengakui tentang rububiyah Allah di sini adalah pengakuan ini belum menjadikan seorang yang dikatakan telah bertauhid kepada Allah Ta'ala. Pengakuan terhadap rububiyah Allah, baik pengakuan sebagian atau keseluruhannya, ini sesungguhnya telah menjadi bagian fitrah manusia. Bahkan sekalipun para penentang-penentang agama Allah itu, mereka mengakui tentang rububiyah Allah Ta'ala. Maka ketika kita bicara iblis umamanya, iblis yang merupakan masternya kesesatan, yang telah bersumpah serapah di hadapan Allah untuk menyesatkan para hamba, iblis makhluk yang mengakui rububiyah Allah Ta'ala. Contoh diantaranya ketika Allah bertanya kepada iblis, "Wah iblis, apa yang menghalangi anda untuk sujud kepada Adam?" Dan Allah Maha tahu segala-galanya. Apa kata iblis? "Khalaq ana khairu minhu, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin." Saya ini lebih baik daripada Adam. Kata iblis, saya ini lebih baik daripada Adam. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan Adam engkau ciptakan dari tanah. Iblis mengakui Allah adalah Al-Khaliq. Artinya iblis mengakui tentang rububiyah Allah. Tapi yang Allah inginkan bukan sekedar pengakuan rububiyah Allah. Yang Allah inginkan adalah bagaimana manusia ini, makhluk ini setelah mengakui rububiyah Allah, memiliki ketunduk patuan yang totalitas pula kepada Allah Ta'ala. Maka sekedar mengakui tentang rububiyah Allah, ini belum menjadikan seorang itu dia muslim ahli tauhid. Contoh lagi yang paling menentang dari kalangan manusia, Fir'aun. Fir'aun dan para koleganya, penentangannya kepada Musa habis-habisan. Sehingga untuk menumpas Musa dengan dakwahnya ini, Fir'aun berusaha untuk mengeluarkan pakar-pakar sihir bagaimana bisa menumpas dakwahnya Musa ini. Walaupun kemudian Allah memiliki rencana lain, justru berkumpulnya semua tukang sihir, berikutnya justru semua tukang sihir ini berbalik menjadi beriman kepada Nabiullah Musa, karena mereka tahu bahwa apa yang di tangan Musa ini bukanlah sihir seperti yang mereka miliki. Ini di luar apa yang mereka ketahui tentang masalah sihir. Ini sama dengan ketika gembong-gembong Arab yang para pakar-pakar syair, pakar-pakar syair, yang mereka semuanya tahu persis bahwa Al-Quran yang turunkan Allah kepada Rasulullah SAW bukanlah syair yang mereka tuduhkan. Karena mereka tahu persis bagaimana karakter syair mereka, para pakar-pakarnya, dan Al-Quran ya ini di luar apa yang mereka telah kuasai berkaitan dengan masalah syair. Oleh karena itulah gembong-gembong Arab, mereka beberapa kali yaitu mencuri-curi dengar Al-Quranul Kirim, tapi mereka saling ngunangi satu dengan yang lainnya, sehingga mereka berjanji dan bersumpah untuk tidak lagi melakukan hal seperti itu, karena akan menjadi fitnah orang awam nanti. Tapi aslinya mereka telah mengagumi Al-Quran yang Allah turunkan kepada Rasulullah SAW. Kenapa Fir'aun mereka menampakkan penentangan yang keras kepada Musa, padahal mereka mengakui, ya Allah, kisah Allah sebutkan sendiri keadaannya, wajahatu biha. Mereka menampakkan penentangan yang keras kepada Musa, melakukan juhud, penentangan yang keras kepada Musa. Tapi kata Allah, wastaiqanatha anfusuhum. Sesungguhnya hati kecilnya, hati nuraninya, jiwa mereka ini sesungguhnya mengakui dan meyakini tentang kebenaran apa yang dibawa oleh Nabiullah Musa alaihissalatu wassalam. Sama dengan orang-orang atau gembong-gembong Quraisy, sesungguhnya mereka mengetahui dan mereka meyakini tentang benarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan apa yang dibawa. Terus alasannya apa melakukan penentangan itu? Zulman wa uluwan, kata Allah. Semata-mata karena zalim dan angkuh. Zalim dan angkuh. Sombong, angkuh, dan dia melakukan kezaliman kepada diri mereka sendiri. Menampakkan sesuatu yang berbeda dengan keyakinan yang ada dalam hati nuraninya. Zalim. Sesungguhnya dia zalim. Dia menampakkan yaitu penentangan bersama dengan pengakuan dia. Dan dia angkuh, sombong. Sekalian, zalim dan sombong ini dua hal yang sering menghalangi hidayah. Zalim dan sombong. Dia tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya zalim. Ada rakyat zalim, ada penguasa zalim, ada yang pribadi zalim, suami zalim, istri zalim, kepala keluarga zalim, anak zalim, ayah zalim. Ini tidak menempatkan pada posisinya sesuai dengan kewajibannya. Suami yang zalim, suami yang tidak urus dengan istrinya, cuek, gak mau tahu dengan istrinya, tidak bertanggung jawab sama sekali dengan istrinya. Istri yang zalim, istri yang tidak mau taat kepada suaminya, menentang suaminya, menyusahkan suaminya. Anak yang zalim, anak yang tidak bakti pada orang tua. Orang tua yang zalim, orang tua yang tidak mengurus dan bertanggung jawab pada anak. Rakyat yang zalim, rakyat yang menentang penguasa. Rakyat yang selalu dia ribut dengan penguasa, meributkan penguasanya. Penguasa yang zalim, penguasa yang tidak adil kepada rakyat. Zalim ini diantara penghalang hidayah. Hatinya dia dibuat keras dengan kezaliman. Hatinya dibuat keras dengan sifat zalim yang dia miliki. Sehingga walaupun dia mengakui, meyakini tentang benarnya, maka kezaliman dia menghalangi hidayah kemudian masuk dalam dirinya. Saudara-saudara sekalian, Islam mengajarkan lawan dari zalim itu keadilan, karena keadilan itu yang akan mengantarkan seorang dia gampang untuk menerima, yaitu al-haq, menempatkan sesuatu pada posisinya, pada tempatnya. Kalau dia memang bodoh, ya dia tidak akan sungkan-sungkan untuk dia belajar. Itu namanya orang adil. Orang adil, kalau dia mengetahui dirinya bodoh, siapapun dia, dia tidak sungkan-sungkan untuk dia itu, yaitu belajar, untuk dia mencari ilmu kepada siapapun yang mereka berilmu. Nabiullah Musa dengan Khidir, Khidir dengan Musa, kedudukannya tinggi mana ikhwan? Tinggi mana? Tinggi Nabiullah Musa. Khidir ini para ulama ikhtilaf, kalau enggak Nabi, wali. Tapi walaupun Nabi atau wali, dua-duanya masih lebih rendah daripada Musa, karena Musa Rasul. Nabi itu statusnya lebih rendah daripada Rasul, apalagi wali. Tetapi Nabiullah Musa tidak segan-segan untuk berjalan bahkan ahqaba, walaupun berhukum-hukum, walaupun bertahun-tahun, perjalanan sepanjang apapun. Ketika dia dengar Khidir memiliki ilmu yang tidak dia miliki, maka Musa siap berjalan untuk menempuh perjalanan untuk berguru kepada Khidir. Sesungguhnya Musa dan Khidir ini pelajaran terbesarnya adalah pelajaran seorang talibul ilmi, seorang yang mereka betul-betul bagaimana cinta ilmu, walaupun harus berjalan beratus-ratus kilo atau harus dia berhari-hari bahkan bertahun-tahun akan dia tempuh sampai dia mendapatkan ilmu dari orang yang Allah ajarkan, ilmu yang tidak Allah ajarkan kepada dia. Tapi kisah Khidir dan Musa ini justru menjadi kisah yang khurafat, yang penuh dengan penyimpangan, bahwasanya Khidir adalah bahkan sampai sekarang masih hidup. Kemudian Khidir makhluk yang sangat luar biasa. Khidir memiliki keanehan-keanehan yang tidak dimiliki oleh Nabi dan Rasul yang lainnya. Akhirnya menjadi cerita-cerita khurafat yang berkembang di masyarakat tentang masalah Khidir, sampai pada tingkatan amalan-amalan kufur. Orang yang sudah tingkatannya kayak Khidir, maka tidak perlu lagi butuh syariat, sebagaimana Khidir tidak terikat dengan syaratnya Nabiullah Musa. Ini kesesatan terbesar, sehingga orang mencari alasan untuk lepas dari syariat yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Musa dan Khidir, sekalian perlu sedikit diperjelas, kita harus tahu dulu perbedaan antara Nabi Muhammad dengan Nabi sebelum beliau SAW. Kalau Nabi sebelum Rasul SAW itu khususan untuk kaumnya, khusus untuk kaumnya, Musa untuk Bani Israel dan bukan untuk kaum yang lainnya. Kalau Nabi kita adalah rahmatan lil alamin, ini kafatan linnas, untuk semua manusia. Jangkauannya itu adalah alam dunia, tidak terikat negeri dan tahun tak mencakup sejak diutusnya Nabi. Manusia dimanapun dan hidupnya tahun berapa terikat dengan syariat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga Nabi katakan, seandainya ada orang Yahudi dan Nasrani yang kemudian mendengar kerasulanku lalu sampai matinya tidak beriman, pasti dia akan menjadi penghuni neraka. La yasma'u bi ahadun min hadhil ummah Yahudiun aw Nasraniun summa yamutu walam yu'min bilati ursiltu bi illa kana min ashabinar. Tidaklah seorang pun dari umat ini yang mendengar kerasulanku, baik Yahudi atau Nasrani, lalu dia sampai matinya itu tidak mengimani risalah yang aku bawa, pasti dia akan jadi penghuni neraka. Adapun Khidir, Khidir ini bukan kaumnya Nabiullah Musa, sehingga memang tidak terikat dengan syariatnya Nabiullah Musa, sehingga tidak bisa dikatakan Khidir lepas daripada syariat Nabiullah Musa. Memang tidak terikat karena bukan kaumnya Musa, sehingga tidak bisa dikatakan bahwasanya orang kalau sudah sampai tingkatan tertentu boleh lepas dari syariatnya Rasulullah SAW sebagaimana Khidir lepas dari syariatnya Nabiullah Musa. Enggak bisa jadi alasan. Kemudian juga kesatuan yang kedua, Khidir lebih utama daripada Musa. Tidak. Khidir baik dia nabi atau wali, derajatnya masih di bawah Nabiullah Musa karena Musa adalah rasul. Di kalangan sufi, Mas kalian, wali itu tingkatannya bahkan lebih tinggi daripada rasul. Kalau rasul itu ilmunya cetek, hanya di pinggiran. Tapi kalau wali itu ilmunya sudah sampai ke dasar laut, sampai hakikat dalam. Sehingga orang-orang yang mereka masih tarafnya taraf cetek, agamanya tarafnya taraf pinggiran, taraf pemula, itu masih terikat dengan syariat, syariatnya Nabi. Tapi kalau sudah tingkatnya wali, hakikat, itu enggak lagi terikat dengan syariatnya Nabi. Ini kesesatan sampai pada kekufuran dengan kedok, yaitu seperti kisah antara Khidir dengan Nabiullah Musa. Ini bahayanya ketika orang terseret dengan pemahaman yang sesat, punya alasan untuk melegalkan kekufuran yang mereka miliki. Sekalian, sehingga Fir'aun, mereka menentang Nabiullah Musa karena kedzaliman dan karena keangkuhannya. Orang-orang musyrikin juga mengakui tentang rububiyah Allah Ta'ala, sehingga Allah kisahkan dalam banyak ayat, seandainya mereka ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, seandainya mereka ditanya siapa yang menghidupkan, memberikan air hujan, memberikan rezeki dan seterusnya, mereka semuanya akan menjawab adalah Allah, adalah Allah. Tetapi semua pengakuan mereka tentang rububiyah Allah ini, sekalian rahmati Allah Ta'ala, belum menyelamatkan mereka, belum menjadikan mereka selamat. Baru mereka akan selamat itu ketika mereka telah meyakini tentang rububiyah Allah Ta'ala tersebut, kemudian menjadikan dia setelah itu totalitas memberikan penghambaannya kepada Allah Ta'ala. Maka dikatakan oleh beliau di sini bahwa orang yang mereka telah mengakui tentang rububiyah Allah Ta'ala, imannya seorang hamba tentang Allah sebagai Rabb, thumma inna imanal abdi billahi rabban yastalzimu ikhlasal ibad lahu wa kamalu dhul baina yadayhi. Sesungguhnya keimanan seorang hamba kepada Allah sebagai Rabb yang menciptakan, kemudian yang mengatur mengurus segala kebutuhan para makhluk, keimanan mereka kepada Allah sebagai Rabb ini yastalzimu ikhlasal ibadlah, melazimkan totalitas penghambaan hamba kepada Allah, memurnikan penghambaan hamba kepada Allah wa kamala dzul baina yadayhi, dan kesempurnaan merendahkan dirinya hamba kepada Allah serendah-rendahnya. Sehingga harusnya kalau orang sudah betul-betul mengimani Allah sebagai Rabb, yang harus muncul apa? Satu, dia merasa diri itu hina sehina-hinanya, kere sekere-kerenya, sehingga merasa total mutlak membutuhkan Allah Subhanahu wa taala, enggak bisa berkutik apapun di hadapan Allah taala. Setelah itu menghasilkan pemurnian ibadah kepada Allah taala. Harusnya itu yang muncul. Karena ini merupakan kelaziman daripada pengakuan dia tentang Allah sebagai pencipta segala sesuatu, pengatur segala sesuatu, pemilik segala sesuatu, yang merajai segala-galanya. Itu mestinya menghasilkan sikap dia betul-betul ini totalitas menghinakan diri di hadapan Allah taala, sehingga betul-betul membersihkan hatinya dari keangkuhan dan kesombongan, karena tidak ada modal untuk dia sombong dan angkuh. Dan kemudian adalah memurnikan ibadah kepada Allah taala, karena tidak ada yang punya rububiyah kecuali Allah taala. Kalau Allah satu-satunya pemilik rububiyah, apa pemilik rububiyah, maka mestinya hanya kepada Allah saja dia persembahkan ibadah totalitasnya. Karena tidak ada pemilik rububiyah kepada selain Allah. Makanya ketika kita bicara tentang Allah sebagai zat yang disembah sekalian, alasannya kenapa sih ke Allah itu mesti dimurnikan ibadah kita kepada Allah taala? Karena tidak ada pemilik rububiyah kecuali Allah. Kecuali kalau kita punya keyakinan ada pemilik rububiyah selain Allah, maka kita pun memberikan ibadah kepada selain Allah. Tapi karena tidak ada pemilik rububiyah kecuali hanya Allah, maka mesti totalitas ibadah itu hanya dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, termasuk di antara kalian, bahwa kalau dia sudah yakin seyakin-yakinnya Allah itu pemilik rububiyah, termasuk diantaranya Al-Hakim yang paling alim, Hakim yang paling alim, pembuat hukum yang paling tahu, yang paling tahu segala-galanya, maka risalah yang diturunkan Allah ini mesti kita punya ketundukan totalitas kepada hukum Allah taala. Kenapa sering sekali hukum Allah diinjak-injak dan bahkan dihina-hina, diletakkan dengan ini sangat rendah, dikatakan hukum barbar, hukum kolot, hukum yang tidak layak? Ini diantaranya karena bodohnya orang tentang Allah, atau dia memang tidak mengimani Allah. Harusnya kalau dia betul-betul mengimani Allah sebagai Rabb, termasuk Al-Hakim, pemilik ilmu yang luas, yang paling tahu, yang paling mengerti, harusnya ada taslim, ada ketundukan total kepada apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kelaziman. Kalau orang bodoh di hadapan orang pintar itu mestinya nurut, tidak ngeyel. Sudah bodoh dan dia meyakini yang di depan dia itu pintar, paling cerdas, paling tahu, tapi dikasih tahu ngeyel. Ini namanya apa, enggak tahu. Begitu manusia, begitu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mas kalian, maka ada ayat dalam surat An-Naml, nanti silakan baca sekalian, dari ayat yang 59 sampai seterusnya. Di sana Allah menjelaskan bahwa dalil kenapa Allah itu dijadikan ilah sesembahan, dalilnya yang paling kuat rububiyah Allah. Maka Allah buka dengan kalimat Allah khairun amma yusrikun. Allahkah yang lebih baik, atau yang lebih baik yang mereka jadikan sekutu bagi Allah taala? Ini pertanyaan Allah. Lalu Allah jelaskan satu persatu. Amman khalaqas samawati wal arda, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Wa anzala lakum minas samai ma'an, lalu siapa pula yang menurunkan hujan untuk kalian dari langit? Fa'ambatna bihi hadaiqa dzata bahjatin, lalu dengan air hujan itu diantaranya Allah menumbuhkan taman-taman yang sangat indah, taman laut, taman darat, taman pegunungan, orang tinggal cepret, cepret, cepret, cepret, kemudian lu mengagumi tentang Masya Allah keadaannya. Kata Allah, siapa itu semuanya yang membuat siapa? Setelah itu, lalu Allah katakan, A'ilahun ma'allah, ada enggak? Apa memangnya ada ilah selain Allah? Apa memangnya ada? Kalau memang ada, silakan sembah selain Allah. Kalau tidak ada, jangan sembah kecuali hanya kepada Allah saja. Ayat berikutnya semuanya begitu. Amman ja'alal arda qararan wa ja'ala khilalaha anharan. Siapa yang menjadikan bumi itu terhampar sehingga manusia bisa tinggal bebas enak? Siapa menjadikan di antara bumi itu celah-celah, yaitu sungai-sungai, sehingga antar bumi ada sungai-sungai? Yang membuat bumi ada sungai-sungainya itu siapa? Ada enggak ilah selain Allah? Kata Allah, A'ilahun ma'allah, ada enggak ilah selain Allah Ta'ala? Semua orang pasti melihat kenyataan yang seperti itu. Maka pertanyaan Allah, A'ilahun ma'allah, ada enggak, apa memangnya ada ilah selain Allah? Kalau memang tidak ada ilah selain Allah yang membuat seperti itu, mestinya kelazimannya manusia ini hanya totalitas menghamba kepada Allah. Jangan sudah mengakui Allah satu-satunya seperti, melakukan seperti itu, lalu persembahannya dia tujukan kepada selain Allah Ta'ala. Oh ini tidak kok. Ini maksud saya bukan menjadikan selain Allah seperti Allah Ta'ala, tapi sekedar sebagai perantara untuk mendekatkan diri kepada Allah. Allah katakan lagi, bohong. Bohong, kenapa bohong? Karena Allah tidak membuat syariat seperti itu. Kalau memang mau nyembah, langsung kepada Allah Ta'ala. Allah enggak pernah membuat syariat mengangkat perantara dari kalangan para makhluk. Sehingga apapun alasan manusia menyekutukan Allah dengan model bagaimanapun, Allah telah bantah dengan sangat jelas dalam Al-Quran. Hendaknya manusia betul-betul menjadikan hamba yang memurnikan ibadahnya hanya kepada Allah Ta'ala. Sekalian, ini yang kita sampaikan, waktu kita habis. Mudah-mudahan manfaat. Ini makna kandungan daripada makna Rabb. Dua nama yang terbesar bagi Allah, yang pertama Al-Ilah, yang kedua Al-Allah, yang kedua adalah Ar-Rabb. InsyaAllah pada pembahasan berikut-berikutnya semuanya merupakan rincian lagi berkaitan dengan Asma Allah Al-Husna. Semoga menambah keimanan kita kepada Allah dan pengagungan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian sekali kurang minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Muslim Yogyakarta, memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Yuk dukung dakwah Radio Muslim dengan transfer donasi melalui BNI Syariah dengan kode 009 nomor rekening 77553311. Informasi donasi lebih lanjut hubungi 0852-9334-8887, 0852-9334-8887. Yuk, dukung kami, Radio Muslim.